Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari manzumah As-Sair ila Allah wad-daril akhirah, perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Kita sampai pada ucapan beliau, wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani, dan mereka itu adalah orang-orang yang membangun tempat-tempat persinggahan perjalanan mereka, bainar raja wal khaufi lid-dayyani, antara pengharapan dan rasa takut kepada Zat yang Maha membalas amal perbuatan. Wa humul ladzina malal ilahu qulubahum, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah memenuhi hati-hati mereka, biwidadihi wa mahabbatir rahmani, dengan rasa cinta kepada Allah yang Maha Pengasih. Tadi sudah kita membahas tentang al-mahabbah, kemudian ar-raja, serta al-khauf. Kalau al-mahabbah adalah nyawa dari penghambaan diri, dari sebuah ibadah, sedangkan ar-raja, pengharapan, itu adalah motivasi ataupun mesin penggeraknya, yang membuat seorang hamba semakin terdorong untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan tidak pernah berhenti karena adanya pengharapan, sehingga lahirlah optimisme. Makanya orang yang hilang pengharapan, yang muncul adalah sikap yang pesimis karena tidak ada harapan. Ketika orang jarang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang janji-janji Allah yang indah, baik di dalam kehidupan dunia maupun surga Allah di akhirat kelak, maka motivasi untuk melakukan amal ibadah itu menjadi semakin mengecil, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, maka dianjurkan untuk memperbesar pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sering membaca janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, berupa keberkahan hidup di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat di dalam surganya kelak. Ya. Baik yang ada di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi. Ya. Sehingga kalau kita membacanya itu kita melek, ngelihat, dan membuat kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, apalagi tentang janji-janji surga yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlihat oleh pandangan mata manusia, bahkan terbetik pun di dalam hatinya tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan surga itu sangat nikmat, karena saking nikmatnya seperti itu. Ya, luar biasa. Maka banyaklah membaca janji-janji Allah yang indah ini, ya, baik melalui ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi, sehingga kita termotivasi untuk melakukan amal perbuatan. Taib. Kemudian kita masih membahas tentang ar-raja. Ar-raja itu ada dua. Ada ar-raja al-mahmud, ada ar-raja al-madhmum. Ya, ada pengharapan yang terpuji dan ada pengharapan yang tercela. Pengharapan yang terpuji yaitu pengharapan seorang hamba yang beramal dengan amal ketaatan dan dia mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, dia berharap pahala Allah. Dia beramal, dia berharap pahala Allah. Ini raja yang terpuji. Ketika dia beramal, kemudian dia mengharapkan keberkahannya. Demikian pula, termasuk raja yang terpuji, seorang yang karena kelemahannya, sebagai manusia biasa yang tidak mungkin tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ketika dia memang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia selalu ingin kembali kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa lagi karena kelemahannya, dia bertobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Enggak peduli berapapun dia tersering terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia selalu ingin kembali kepada Allah. Karena dia selalu berharap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syarat taubat itu tidak ada syarat tidak mengulangi. Syarat orang taubat itu adalah bertekad. Jadi dia harus punya tekad bahwa dia tidak akan mengulanginya. Ya. Tapi kalau harus tidak mengulangi, siapa yang bisa menjamin? Ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia pasti tidak mengulangi perbuatan dosanya? Enggak ada. Ya. Maka syaratnya bukan tidak mengulangi, bertekad. Apa artinya tekad? Kita membuat keinginan kuat di dalam hati kita, saya enggak akan mengulangi, saya kapok. Saya enggak mau menanggung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang seperti ini, walaupun dia nanti terjatuh lagi, ya suatu saat dia akan ditolong oleh Allah karena kejujuran hatinya untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena dia merasa tersakiti setiap dia jatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Maka ketika dia jatuh, dia tobat lagi. Dia jatuh, dia tobat lagi. Karena dia ingin kembali kepada Allah. Dia enggak mau. Sebenarnya dia enggak mau berbuat dosa yang seperti itu. Maka dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengharapan yang terpuji. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, akhirnya dia semakin jauh dari Allah dan semakin berkecimpung, ya, terjerumus ke dalam lembah-lembah yang kotor. Ya. Kan ada tuh sebagian orang ketika dia putus asa dari rahmat Allah, dia menganggap tidak mungkinlah. Mana mungkin Allah menerima taubat orang yang seperti saya, yang sudah banyak dosanya, yang sudah bergelimang dengan berbagai macam kotoran. Ya. Sehingga dia terus bertahan di dalam dosa tersebut. Karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Wahai segenap hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Orang ateis pun diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat. Enggak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah. Syaratnya cuma satu, taubat. Ya. Jadi siapapun yang berbuat dosa dan sebesar apapun dosanya, jangan pernah dia mengatakan tidak mungkin Allah mengampuniku. Allah akan mengampuni asal Anda serius untuk kembali kepadanya. Ya, ini pengharapan yang bagus. Ini pengharapan ar-raja al-mahmud. Ya. Sedangkan ar-raja ul-madhmum, dan ini adalah pintunya syaitan yang membuat banyak hamba jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, yaitu ketika dia dalam keadaan akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia mengharapkan akan rahmat Allah, yaitu pengampunannya. Ya. Nah, ini sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini adalah babun wasi', pintu yang luas bagi syaitan, yang dengannya syaitan menggiring banyak orang untuk berbuat dosa. Enggak apa-apa. Kecil kok. Ah, dosa kayak gini diampuni sama Allah. Iya kan, akhirnya kita melihat dosa-dosa yang besar sekalipun akhirnya menjadi kecil. Kenapa? Karena menurut kita Allah nanti mengampuninya. Gampanglah saya nanti taubat. Ini adalah pengharapan yang tercela, ar-raja'ul madhmum. Maka sebelum kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, kata sebagian ulama, ketika seorang itu sehat, badannya kuat, punya kesempatan, apalagi dia punya kemampuan, kekuatan, apalagi didukung dengan finansial gitu ya, maka yang harus diperbesarnya adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang dalam apalagi usia masih muda, ya tenaga kuat, sehat, kesempatan banyak, uang ada, ya, godaan berseliweran di sekitar kita, terus kurang apa gitu? Ya udah pasti akan jatuh kalau rasa takutnya kepada Allah tidak besar. Kalau yang dia perbesar adalah pengharapannya, ah saya kan muslim, muslim itu ya ujungnya masuk surga juga, nggak apa-apalah, gitu. Ya. Kalau saya berbuat dosa sekarang saya bisa taubat, nanti akan diampuni oleh Allah. Ya. Waktu muda ini ya foya-foya aja. Ya. Nanti kalau sudah tua, dah bau tanah, baru ke masjid. Taubat sama Allah. Ah, ini yang sering membuat seseorang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini ar-raja al-madhmum. Ini adalah pintu syaitan yang dimanfaatkannya untuk membuat manusia jatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ar-raja ini harus pada tempatnya. Ya. Kalau dia salah tempat, seperti yang telah kita jelaskan, akan menjadi peluang bagi syaitan untuk membuat kita jatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari sayap seekor burung adalah al-khauf. Jadi kalau diibaratkan dengan seekor burung, kepalanya adalah al-mahabbah, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kemudian kedua sayapnya, yang satu adalah ar-raja, yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Maka kalau al-mahabbah itu adalah nyawa dari sebuah ibadah, ar-raja itu adalah mesin penggeraknya, yang memotivasi kita untuk selalu tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, karena kita termotivasi dengan pengharapan kepada Allah. Al-khauf adalah pengamannya. Ini yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Orang yang kecil rasa takutnya kepada Allah, pasti akan paling mudah untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Iya kan? Karena tidak adanya atau kecilnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rasa takut kepada Allah itu kuat, dosa sedahsyat apapun dia akan hindari. Sehebat apapun godaannya, dia akan tidak pernah jatuh ke dalamnya. Kenapa? Karena rasa takutnya mengalahkan keinginannya untuk berbuat dosa. Nah, ya seperti seorang pemuda, ya mungkin contoh konkretnya yang paling tepat, seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf, seorang pemuda, tampan, siapa wanita yang tidak menginginkannya? digoda oleh seorang wanita cantik, bangsawan di tempat yang kosong, tidak ada antara tidak ada seorang pun antara dia dengan wanita tersebut. Plus ditambahi lagi yang menggoda itu bukan Nabi Yusuf. Siapa yang menggoda? Wanita tersebut. Siapa nama wanita itu? Ada yang tahu namanya? Dalilnya apa? Tidak ada dalilnya, tidak di dalam Al-Qur'an, tidak di dalam sunnah. Ya, cuma disebutkan di dalam Al-Qur'an Imra'atul Aziz. Ya, penamaan Zulaikha setahu saya tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam keadaan seperti ini siapa yang bisa selamat kalau bukan karena rasa takut kepada Allah yang sangat besar? Ya. Yeah. Maka Nabi Yusuf alaihi salam selamat. Ya. Yeah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Linasrifa anhu su' innahu min ibadina al-mukhlasin." Agar kami palingkan dari beliau keburukan, dan sungguhnya beliau termasuk dari hamba-hamba kami yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, yang mereka ketiga-tiganya berdoa dengan amalan soleh yang memang dilakukannya untuk Allah semata. Yang setiap satu orang berdoa, maka pintu gua itu bergeser sampai mereka akhirnya keluar dari gua tersebut karena batu yang menutup pintu gua bergeser dan terbuka pintunya. Nah, di antara tiga orang ini, yang kedua adalah seorang yang dia mengatakan bahwa dia dahulu pernah menginginkan seorang wanita. Suatu saat wanita ini jatuh ke dalam sebuah krisis, ya, sampai kemudian wanita ini membutuhkan harta, dan dia tawari harta dengan syarat bahwa wanita ini menyerahkan dirinya kepada si lelaki tersebut. Dalam keadaan kemudian laki-laki ini sudah menguasai perempuan itu dan siap melakukannya, melakukan zina. Ya, wanita ini sudah pasrah. Ya. Dan ini wanita yang memang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Ketika dia akan melakukannya, wanita itu mengingatkan kepada Allah, "Bertakwalah engkau kepada Allah." Ya. Ketika dia diingatkan kepada Allah, dia meninggalkan wanita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula hadis di dalam As-Sahihain tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungannya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya juga sama, di antaranya adalah satu orang yang dia digoda oleh seorang wanita. Ya, imra'atun dzatu jamalin wa mansabin, wanita yang punya kecantikan dan bangsawan. Ini kan luar biasa ya, ada orang digoda oleh seorang wanita cantik dan bangsawan. Kalau wanita jelek siapa yang mau? Ya. Nah, ngelihatnya aja jijik gitu kan. Mungkin gitu. Jadi kalau untuk tergoda, kemungkinannya dia selamat, ya wajarlah selamat ente, wanita jelek kok. Ini imra'atun dzatu jamal, wanita cantik. Bukan hanya sekedar cantik. Ya. Yeah. Ada hal lain yang menarik, yaitu keturunan bangsawan. Darahnya biru, enggak merah kayak antum. Ya, yeah, darah biru ini, bangsawan. Tapi kemudian laki-laki itu meninggalkan wanita yang menggodanya, tidak jadi menzinainya, padahal wanita itu sudah menawarkan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menahan peristiwa-peristiwa ini enggak terjadi gitu? Padahal godaannya luar biasa. Yang menahannya hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga dekadensi moral atau kemerosotan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslimin, tidak ada yang bisa membendungnya kecuali menanamkan rasa takut kepada Allah. Itu pendidikan rasa takut kepada Allah. Nah, karena seorang tidak akan berani melakukannya dalam posisi apapun. Pemuda, ganteng, terus digoda oleh seorang wanita cantik, bangsawan, tertutup hanya antara dia dengan laki-laki itu, ya nggak ada orang lain, nggak ada yang mengetahui kecuali Allah, tapi bisa bebas gitu, bisa selamat, bisa dia menahan diri. Seperti kisah Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf itu sempat berpaling, ingin menghindari wanita tersebut, ditarik bajunya, iya kan, makanya bajunya koyak di bagian mana? Di bagian belakang. Ya, kok bisa? Itu semua karena rahasia, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang akan menjadi selamat dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ketika rasa takut itu hilang, maka itu yang menyebabkan orang gampang dan mudah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah. Kita ini yang lemah rasa takutnya, enggak usahkan dalam posisi seperti itu. Na'udzubillah, kita enggak tahu nih, kalau kita seandainya dalam posisi seperti itu, selamat enggak kita? Coba, ya enggak usah dibayangkan ya. Aduh, kalau seandainya ya kita posisikan diri kita dalam keadaan seperti itu. Ada wanita cantik, bangsawan, di tempat sepi, di ruangan yang enggak ada kecuali dia dan antum. Ya. Nas'alullah assalama wal'afiyah. Kemudian dia yang menawarkan diri, dia yang menggoda, selamat enggak kira-kira? Kalau enggak ada rasa takut yang besar, enggak usahkan seperti itu. Kadang wanita enggak jelas saja kita kalah kok. Ya, entah cantik, entah enggak kita kalah. Ya, ada yang seliuran kita masih kepingin gitu. Ya kan? Paling enggak ngelirik. Itu semua karena rasa takut yang kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kehilangan rasa takut, dosa yang besar menjadi kecil di pandangan kita. Ya, apalagi dosa kecil. Tapi ketika rasa takut itu besar, bahkan dosa kecil sekalipun kita akan merasa takut. Kita anggap itu suatu yang besar. Ya, karena bagi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, bukan dilihat kadar dosanya. Tapi siapa yang kita berbuat dosa di hadapannya. Yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Pedih siksanya di yaumil qiyamah. Nas'alullah as-salamah wal 'afiyah. Makanya rasa takut ini yang membuat kita menghindari perbuatan dosa. Dan kalau kita kaitkan dengan ibadah dan ketaatan, rasa takut ini yang membuat kita tidak mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Ya. Sehingga kita terlepas dari dosa meninggalkan kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban berjamaah di masjid bagi mukimin, orang yang berada di tempatnya, di tempat domisilinya. Demikian pula kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kewajiban untuk membayar zakat yang wajib, kewajiban untuk haji bagi yang mampu. Ya, ini yang membuat kita tidak berani untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka pengamannya adalah al-khauf. Maka lengkap sudah. Ya. Nyawanya yang membuat seorang mampu tergerak melaksanakan ibadah adalah rasa cinta. Bahkan mungkin kalau rasa cinta itu besar, dia akan bersenang-senang dengan ibadah tersebut. Kenikmatan hidupnya adalah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian motivasinya, mesin penggeraknya adalah ar-raja, pengharapan kepada Allah, dan pengamannya adalah al-khauf. Ya, pengamannya adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Nabbi 'ibadi annani ghafurur rahim wa anna 'adzabi 'adzabun alim." Naam. Kemudian al-khauf juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Al-khauf juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Dikatakan oleh sebagian ulama, tingkatan al-khauf yang paling tinggi itu adalah al-haibah. Nah, tingkatan al-khauf yang paling tinggi adalah al-haibah. Taib. Apa yang dimaksud dengan al-haibah? Al-haibah itu adalah khaufun muqarinun litta'zimi wal ijlal, yaitu rasa takut yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan. Ya, rasa cinta yang rasa takut yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan, itu al-haibah. Taib. Apa bedanya juga antara al-khawf dengan al-khasyah? Kenapa Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Kenapa di sini di dalam ayat ini Allah menggunakan kata al-khasyah, tidak menggunakan kata al-khawf? Padahal kalau secara terjemahan antara al-khasyah dengan al-khawf, sering kita menerjemahkannya dengan rasa takut. Perbedaannya, kata para ulama, bahwa al-khasyah itu adalah al-khawf makrunun bit-ta'zimi wal-ilm. Ya, rasa takut yang disertai dengan pengagungan dan pengetahuan. Jadi para ulama itu takut kepada Allah karena mengagungkan Allah dan mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, rasa takutnya ini lahir karena al-ma'rifatu billah. Karena pengetahuannya yang dalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang khasyah, yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Ya, rasa takut yang memang lahir. Nah. Dan ya. Makanya ilmu Allah, semakin kita akan merasa takut kepadanya. Nah. Demikian pula di antara perkara yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Coba baca ayat-ayat tentang ancaman Allah, terutama yang ada di dalam Juz Ammah, ketika berbicara tentang api neraka dan para penduduknya. Betapa kerasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Penduduk api neraka itu, kata Allah, tatkala kulit mereka itu mateng, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulitnya dengan kulit yang lain. Ya. Enggak pernah ada habis kepada penduduk api neraka ketika mereka disiksa. Wis, orang kalau sudah masuk ke dalam api neraka hancur. Ya. Makanya kan di hari kiamat didatangkan kematian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk domba besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian domba besar ini digiring, diletakkan di antara surga dan api neraka. Dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, ata'rifuna hadza? Wahai penduduk surga, kalian kenal enggak ini apa? Tahu enggak kalian ini apa? Kata penduduk surga, hadzal maut, ini adalah kematian. Kemudian juga dikatakan, ditanyakan hal yang sama kepada penduduk api neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk api neraka, tahukah kalian apa ini? Mereka juga jawabannya sama, hadzal maut, ini adalah kematian. Kemudian kata Nabi, fayudbah, maka kematian itu kemudian disembelih. Lalu dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, yang ada kekekalan, tidak ada kematian padanya. Wa ya ahlan nar, khulud la mauta fiha. Wahai penduduk api neraka, yang ada adalah kekekalan, tidak ada kematian padanya. Ya. Nah, maka ini adalah siksaan kepada batin mereka. Mereka enggak pernah akan keluar, enggak mungkin selamat. Walaupun namanya Pak Selamat, itu enggak mungkin dia selamat. Ya. Itu adalah siksaan batin. Orang kalau disiksa secara fisik dan mungkin ada kemungkinan untuk selamat, dia masih punya harapan. Harapan itu meringankan siksaan. Iya enggak sih? Meringankan siksaan. Tapi kalau orang disiksa, enggak mungkin selamat dari siksaan itu. Kapanpun dia akan selalu disiksa. Ini hancur batinnya. Ya. Kata Allah di dalam surat As-Sajdah, ayat yang ke-20, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ya. Tatkala mereka ingin keluar dari api neraka itu, mereka dikembalikan ke dalam api neraka tersebut. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah, rasakan sekarang api neraka yang dahulu kalian pernah mendustakannya. Allah siksa batin mereka seolah-olah mereka mau keluar, mau selamat gitu. Enggak taunya dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam api neraka itu sehingga semua harapan itu selesai, sirna, hilang. Ini akan membuat mereka semakin hancur di dalam api neraka itu, bukan hanya fisiknya tapi juga batinnya. Ya. Termasuk ya banyak siksaan-siksaan api neraka yang berupa dihancurkannya mereka, bukan hanya secara fisik disiksa oleh Allah tapi jiwanya juga. Nah, dan beratnya siksa api neraka itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Al-Jami', beliau mengatakan bahwa di hari kiamat akan didatangkan seorang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Ini orang paling nikmat hidupnya. Enggak ada lagi yang lebih nikmat dari dia. Lalu dia dicelupkan dengan sekali celup ke dalam api neraka Allah. Setelah itu dia diangkat dan ditanya, pernahkah engkau merasakan nikmat kenikmatan hidup sebelum ini? Dia mengatakan, tidak pernah wahai Tuhan penciptaku. Padahal cuma sekali celup. Ya. Nah, kita membaca hal-hal yang seperti ini itu membangkitkan rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menahan kita dari berbuat maksiat. Setiap kita akan maksiat, kita teringat, oh enggak, saya enggak kepingin untuk tersiksa di dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang al-khawf. Kemudian, barakallahu fikum, beliau menyatakan, wahumul ladhina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Mereka adalah orang-orang yang Allah penuhi hati mereka dengan mencintai Allah yang Maha Pengasih. Nah, cinta itu letaknya di mana? Cinta letaknya di dalam hati. Dan hati itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu meminta kepada Allah agar memasukkan rasa cinta tersebut ke dalam hati kita. Oleh karena itulah, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai siapa saja yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku mampu mencintai amalan yang mendekatkanku untuk bisa mencintaimu. Jadi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan 10 sebab yang bisa membesarkan dan melahirkan rasa cinta yang dahsyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah memperbanyak qiraatul Qur'an dan mentadaburi maknanya. Ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita jarang baca Al-Quran, maka rasa cinta kita akan mengecil dan menipis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Mungkin barangkali dengan jarangnya kita membaca Al-Quran, bahkan sebagian orang sampai lupa akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang melahirkan rasa cinta dan membesarkan rasa cinta adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ya, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah-sedekah yang sunnah. Naam. Memperbanyak an-nawafil. Ini juga akan memperbesar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkesinambungan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikrullah, memperbanyak zikrullah. Naam. Kemudian yang keempat, yaitu mengedepankan rasa cinta kepada Allah daripada hawa nafsu kita. Ketika dua hal ini saling berbenturan, kita belajar untuk mengedepankan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mungkin gampangnya gini, contohnya misalnya seorang pedagang gitu ya. Begitu ada suara azan, maka orang yang belajar mengedepankan rasa cinta kepada Allah daripada syahwat ataupun hawa nafsu, dia akan tutup dagangannya walaupun sedang ada pembeli. Ya, dia tidak akan mengatakan ah ini nanggung nih, enggak. Maaf Pak ya. Saya sudah tutup, sudah azan. Ya. Udah, tapi saya bayar 2 kali lipat. Mau Bapak bayar 10 kali lipat, saya enggak jual kalau sudah azan. Ya kalau Bapak mau nih tak kasih aja nih. Udah cepat. Gitu. Ah, ini namanya belajar untuk mengedepankan rasa cinta kepada Allah daripada syahwat dan hawa nafsu. Ini contoh ringannya seperti itu. Ini akan membuat kita mempunyai rasa cinta yang besar kepada Allah. Yang kelima adalah ya, mempelajari dengan hati kita untuk banyak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam yaitu sering mengingat-ingat besarnya seperti keamanan, kesehatan, kehidupan dan lain sebagainya. Dengan seringnya kita mengingat-ingat nikmat ini, kita akan semakin cinta kepada Allah. Karena itu watak, tabiat manusia. Manusia itu akan mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya, dan akan membenci siapa yang berbuat buruk kepadanya. Nah, kalau kita ingat-ingat nikmat Allah, sejak kita lahir sampai sekarang, enggak kehitung nikmat Allah itu. Ini akan membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadinya kita bukan siapa-siapa, sampai kita menjadi siapa dia. Ya, orang yang sudah punya kedudukan. Taib. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh adalah terenyuhnya hati, dan kata Ibnul Qayyim ini termasuk yang sangat mengagumkan. Bagaimana hati seorang hamba gampang terenyuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau tidak ada kata-kata yang bisa mewakili permasalahan ini. Karena saking apa ya, yang bisa merasakannya itu perasaan. Orang kalau gampang terenyuh, gampang tersentuh, gampang tersentuh hatinya dengan peringatan-peringatan Allah, dengan panggilan-panggilan Allah, dengan ayat-ayat Allah. Ini akan melahirkan rasa cinta yang luar biasa. Nah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kata Allah hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayatnya maka akan bertambah keimanannya. Kemudian yang kedelapan yaitu bersepi-sepi di waktu turunnya Allah ke langit dunia dengan bermunajat kepada Allah melalui salat ataupun membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, beribadah kepada Allah. Naam. Ya, sepertiga malam terakhir ya. Sekitar jam 2, jam setengah 3, dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajat dengan Allah, membaca kalamullah. Ya, beristighfar di waktu sahur. Ini juga memperbesar rasa cinta kepadanya. Kemudian yang kesembilan kata beliau yaitu bergaul ya dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan akan sangat berpengaruh. Ya. Bergaulnya dengan orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, yang rajin baca Quran, yang rajin mengamalkan sunnah, ya. Orang-orang yang jauh dari agama, ngapain bergaul dengan orang seperti itu? Ya. Oke lah, dalam hal masalah berinteraksi, kita boleh berinteraksi dengan siapapun dalam urusan-urusan duniawiyah. Tapi untuk bergaul secara intens, secara dekat, akrab, ya pilih-pilih orang. Kalau orangnya malas ngaji, orangnya malas baca Quran, orangnya malas ibadah, ngapain bergaul dengan dia? Karena manusia itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annas kasir bil qata. Manusia itu seperti gerombolan burung, yushbihu ba'dhum ba'dha. Sebagiannya akan menyerupai sebagian yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjauhkan diri dari setiap sebab yang menghalangi hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja perkara-perkara yang menghalangi hati kita dari Allah? Kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini akan membuat hati manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap orang yang berbuat dosa ada noda hitam di dalam hatinya. Semakin lama akan semakin banyak dan hatinya akan semakin hitam. Sampai kata Nabi, kalquzi muzakhia, seperti ember hitam atau ember hitam yang tertelungkup. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Kata Nabi, hati yang hitam legam seperti ember yang tertelungkup ini tadi, la ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal mana yang baik, wa la yunkiru munkaran, tidak mengingkari mana yang mungkar, illa ma ushriba min hawa, yang dia tahu adalah memperturutkan hawa nafsu. Ini kalau sudah hatinya hitam legam, bagaimana hati yang seperti ini akan mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin. Nah, kemudian al-mahabbah itu sendiri ada 10 tingkatan. Kita bahas setelah salatul isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.